Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد عندك يا أبا طلحة apa yang dimaksud dengan mubtada isim yang marfu yang terletak di awal jumlah. Mubtada dibagi berapa bagian, Aba Asiyah? Sebutkan. Mubtada zahir, mubtada dhamir. Coba contohkan mubtada zahir. Abadani. Al-Ustadhu Maridun. Mana yang disebut mubtada dari isim zahir? Al-Ustadhu. Barakallahu fikum. Kenapa disebut mubtada Al-Ustadhu? Isim marfu yang terletak di awal kata. Naam. Isim marfu yang terletak di awal kata. Coba datangkan mubtada dari isim musanna Abadnan. Mubtada dari isim musanna. Al-waladani Maridani. Al-waladani maridani. Mana mubtada yang dari isim musanna? Mana yang mubtada yang terbuat dari isim musanna? Al-waladani. Apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Aba Ali datangkan mubtada dari jama' muzakkar salim. Al-muslimuna tajiruna. Asanta. Al-muslimuna tajiruna. Datangkan mubtada dari jama' muannatsis salim. Aba Ilda. As-salihatu sabiratun. Asanta. Datangkan mubtada dari jama taksir. Abdul Razak. Al-awladu Al-awladu zahabu. Nam. Anak-anak itu pergi. Abanam. Hendaknya Bahrul. Datangkan mubtada dari Asma'ul Homsah. Abuhu maridun. Mana mubtadanya? Abuhu. Apa tanda rafanya? Wau. Kenapa dengan wau? Asma'ul Homsah. Abah Hakim. Datangkan mubtada dari isim maksur. Al-fata naimun. Al-fata naimun. Apa tanda rafanya al-fata? Dhammah muqaddarah. Santa. Datangkan mubtada dari si mangkus, Aba Nabil. Al-qadi alimun. Nah, al-qadi alimun. Mana mubtadanya? Al-qadi. Apa tanda rafanya? Dhammah muqaddarah. Abu Hudzaifah, datangkan mubtada dari ismul ladzi la yansarif. Aisyatu ghaniyatun. Ahsanta. Abu Ahbab, ada berapa macam khobar? Ada dua macam, sebutkan. Khobar mufrad dan khabar ghairu mufrad. Naam. Apa yang dimaksud dengan khabar mufrad? Aba Ramdhani. Khabar yang terdiri dari satu kata. Ada pengertian yang lain? Khabar mufrad. Ada pengertian yang lain selain khobar yang terdiri dari satu kata? Ya? Apa? Ya, ghair mufrad apa? Yang mufrad. Tadi khobar mufrad, antum bilang khobar yang terdiri dari satu kata. Apakah ada pengertian lain khobar mufrad selain itu? Aba Zuhair. Khobar mufrad adalah khobar ma laisa jumlatan wala syabihan bi jumlah. Apa artinya Aba Zuhair? Khobar yang bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Itu pengertian apa? Khobar mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah, bukan pula syibhul jumlah. Seperti apa contohnya khobar jumlah? Aba Namarwazi. Naam, al-waladu naimun. Ini khabar apa? Khabar, naam, tadi saya afwan. Datangkan khabar apa? Khabar mufrad, contohnya al-waladu naimun. Naam, al-waladu naimun. Naam. Mana khabar yang dimaksud khabar mufrad? Mana yang dimaksud dengan khabar mufrad? Al-waladu khabar. Al-waladu sebagai khabar. Naimun. Nah, jadi khabarnya, khabar mufradnya adalah apa? Naimun. Al-waladu naimun. Naimun sebagai khabar mufrad. Kenapa? Karena bukan jumlah, bukan pula menyerupai jumlah. Datangkan contoh yang lain khabar mufrad selain al-waladu naimun. Aba Omar. Al-muslimatu qa'imatun. Santa. Aba Atifah, khabar mufrad yang lain contohnya. Aliyun faqirun. Aliyun faqirun. Aba Najah, khabar mufrad. Al-fata naimun. Ahsanta. Sekarang khabar ghairu mufrad. Apa pengertian khabar ghairu mufrad? Aba Talha. Maka makana jumlatan au syabihan bil jumlah. Apa artinya? Khabar, khabar yang berupa khabar yang seperti jumlah atau menyerupai jumlah. Seperti dan menyerupai sama. Khabar yang berbentuk jumlah atau menyerupai jumlah. Khabar yang berbentuk jumlah atau menyerupai jumlah. Ini namanya khabar ghairu mufrad. Seperti apa contohnya khabar yang berbentuk jumlah? Aba Asia. Ariyun abuhu maridun. Mana yang dimaksud khabar jumlah? Abuhu maridun. Abuhu maridun berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari ada kemarin pengertian yang khobar yang terdiri dari mubtada khobar. Khobar yang terdiri dari mubtada khobar. Itu yang dimaksud dengan khobar jumlah ismiyah. Aliyun abuhu maridun. Mana khobarnya Ali mubtada? Mana khobarnya Ali? Abuhu maridun. Khobar ini disebut khobar apa? Khobar jumlah ismiyah. Kenapa disebut khobar jumlah ismiyah? Karena tersusun dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya, Bailda? Mubtadanya abuhu. Mubtadanya abuhu. Mubtada harus marfu. Apa tanda rafanya? Al-wawu. Kenapa dengan wawu? Asmaul hamsah. Abuhu. Abu mudhaf, hu mudhafun ilaih. Khabarnya mana? Bahrul, khabarnya mana? Maridun. Khabar daripada abuhu adalah maridun. Maka jumlah abuhu mubtada wa khabaruhu maridun fi mahalli raf'in sebagai khabar mubtada awal, yaitu Ali. Ya. Aliyun abuhu maridun. Coba buat contoh khabar jumlah ismiyah seperti ini, Abdul Razak. Al-ustadu sayyaratuhu jamilatun. Mana khabarnya? Jamilatun atau sayyaratuhu? Khabar daripada al-ustadu adalah sayyaratuhu jamilatun. Khabar yang seperti ini disebut khabar apa? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Mubtada awal. Abuhu. Sayyaratu. Sayyaratu. Mana khabarnya? Jamilatun. Ya, khabar sayyar mubtada dari sayyaratu dan jamilatun khabarnya fi mahirafin sebagai khabar mubtada al-ustad. Aba Hakim, contoh yang lain. As-sabburatu khabar jumlah ismiyah dulu. Papan tulis itu warnanya putih. As-sabburatu launuha putih. abyad untuk nabisah. Nah, ya. As-saburatu launuha abyadu. Papan tulis itu warnanya putih. Launuha abyadu sebagai khobar dari as-saburatu. Khobar seperti ini terdiri dari apa? Terdiri dari mubtada khobar yang disebut dengan khobar jumlah ismiyah. As-saburatu launuha abyadu. Papan tulis itu warnanya putih. 6. Aba Nabil. Contoh yang lain. Hah? Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa. Ini bukan khobar jumlah ismiyah. Khobar mufrad. Al-ustadzu. Nam zaujatuhu kasir jauzatuhu kasiratun. Apa kata zaujatuhu? Al-ustadu zaujatuhu kasiratun. Nah, berapa? Baru dua. Belum banyak. Kalau sudah tiga ke atas banyak, dua ke atas banyak. Insyaallah. Nah, insyaallah jadi banyak. Nah. Amin. Al-ustadu zaujatuhu kathiratun. Naam. Abu Zaifah. La as-saburatu launaha. Kenapa launa? Launuha aswadu. Naam. As-saburatu launuha. Launu mubtada, mubtada marfu. Launu. Launuha aswadu. Baik, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud dengan khabar jumlah ismiyah karena terdiri dari mubtada dan khabar. Sekarang datangkan khabar syibhul jumlah. Khabar syibhul jumlah ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama apa? Jar dan majrur. Yang kedua, dzaraf dan madzruf. Dzaraf kata keterangan tempat atau kata keterangan waktu. Madzruf kata setelahnya. Setelah dzaraf. Naam. Seperti apa khabar syibhu jumlah, Aba Ghassan? Contohnya. Khobar syibhul jumlah. Naam. Aba Ali. Al-maqsafu amamal masjidi. Ahsanta. Mana mubtadanya? Al-maqsafu amamal masjidi. Al-maqsafu mubtada. Karena isim marfu terletak di awal jumlah. Mana khobarnya? Amamal masjidi. Khobar yang seperti ini disebut khobar apa? Khobar seperti ini disebut khobar apa? Syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Menyerupai jumlah. Terbentuk dari dzaraf dan madzruf. Kenapa dinamakan syibhul jumlah? Karena terbentuk dari syibhul, dari dzaraf dan madzruf. Contoh yang lain, Aba Ramdhani, khabar syibhul jumlah. Jar majrur, dari jar majrur. Al-waladu fil ghurfati. Ahsanta. Mana mubtadanya? Al-waladu. Mana khabarnya? Fil ghurfati. Khabarnya terdiri dari jar majrur. Dinamakan khabar apa? Syibhul jumlah. Barakallahu fikum. Kita lanjut ya. Nah. Kita lanjut secara rinci sekarang khabar ghairu mufrad. Nah, khabar ghairu mufrad bisa disebut istilah lain khabar ma laisa mufradan. Itu artinya sama khabar ghairu mufrad. Ma laisa mufradan, khabar bukan muf yang bukan mufrad. Sama khabar ghairu mufrad dengan kalimat laisa ma laisa mufradan. Ini akan menerangkan khabar ghairu mufrad secara terperinci. Nah, jadi khabar ghairu mufrad itu sebenarnya kalau secara terperinci ada empat macam. Khabar ghairu mufrad ada empat macam. Yang pertama, jumlatun ismiyatun. Khabar ghairu mufrad secara terperinci ada empat. Yang pertama, khabar berbentuk jumlah ismiyah. Apa yang dimaksud khabar jumlah ismiyah? Yaitu khabar yang terdiri dari mubtada dan khabar. Khabar yang terdiri dari mubtada dan khabar. Mithlu contoh. Contoh jumlah ismiyah, khabar dari jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khabar adalah contohnya Aliun abuhu ghaniyun. Ali itu bapaknya orang kaya. Ali itu bapaknya kaya. Kaya raya. Ali itu bapaknya kaya raya. Mana yang dimaksud dengan khabar ghairu mufrad atau mana yang dimaksud dengan khabar jumlah ismiyah? Abuhu ghaniyun. Ini khabar jumlah ismiyah. Kenapa disebut khabar jumlah ismiyah? Karena terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Abuhu. Abu. Yang namanya mubtada hukumnya marfu. Apa tanda rafanya abuhu? Wau. Kenapa dengan wau? Asma'ul khamsah. Mana khabarnya abuhu? Ghaniyun. Ghaniyun. Khabar hukumnya marfu. Penyebab marfunya khabar apa? Mubtada. Jadi jumlah mubtada yang kedua abuhu dan khabarnya yang kedua yaitu ghaniyun fi mahalli raf'in. 6 menjadi khabar mubtada awal yaitu aliyun. Barakallahu fikum. Contoh kedua, Ahmadu maluhu katsirun. Ahmad itu hartanya banyak. Mana yang dimaksud dengan khabar jumlah ismiyah abah-bab? Maluhu katsirun. Khabar yang seperti ini nam disebut khabar jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada dan khabar. Mana mubtadanya? Maluhu. Mana khabarnya? Kasirun. Naam. As-sabburatu launuha aswadu. Mana yang dimaksud dengan khabar jumlah ismiyah? Aba Marwazi. launuha aswadu. Kenapa disebut jumlah khobar jumlah ismiyah? Mana mubtadanya? Launu. Laununya ya. Kalau hanya dhamir. Mana khobarnya? Aswadu. Nah, ini selesai sama seperti tadi. Khobar yang terbentuk dari jumlah ismiyah. Sekarang yang kedua. Khobar ghairu mufrad yang kedua adalah khobar jumlatun ism, jumlatun fi'liyatun. Khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah. Khobar ghairu mufrad yang kedua adalah khobar jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan khobar jumlah fi'liyah? Yaitu khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mislu contohnya. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang sakit itu lemah badannya. Orang sakit itu lemah badannya. Nah, al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang sakit itu lemah badannya. Mana yang dimaksud dengan khabar jumlah fi'liyah? Mana yang dimaksud khabar jumlah fi'liyah? Al-maridu yad'ufu badanuhu. Yad'ufu badanuhu. Ini khabar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yad'ufu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Apa tandanya? Didahului oleh salah satu huruf mudhara'. Ada berapa huruf mudhara'? 4. Terkumpul dalam kalimat ana itu. Apa hukumnya fi'il mudhari'? Marfu. Kapan fi'il mudhari' marfu? Ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm. Berarti di sini yad'ufu fi'lun mudhari'un. Marfu'un. Kenapa? Litajarrudihi. Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Wa alamatu rafihi. Apa tanda rafanya? Dhammah. Kenapa? Li'annahu fi'lun mudhari'un sahihun akhir. Naam. Jadi fi'ilnya yad'ufu. Naam. Kemudian mana fa'ilnya? Karena tadi khobar yang berbentuk jumlah fi'liyah ada khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Badanuhu. Apa hukumnya fa'il? Marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Badanu. Badanunya. Hukala adapun hu dhamir. Ya. Badanuhu dua kata. Naam. Ya. Jadi fa'ilnya apa? Badanu. Kenapa badanu disebut fa'il? Karena isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Ahsanta. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Jumlah fi'il mudhari yad'ufu dan fa'ilnya badanuhu fi mahalli raf'in sebagai khabar dari al-maridu. Begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan khabar jumlah fi'liyah. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Maka yad'ufu badanuhu ini adalah khabar mubtada yang terbentuk dari fi'il dan fa'il yang disebut khobar jumlah fi'liyah. Ingat, khobar jumlah fi'liyah apa? Khobar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Baik nanti fa'ilnya zahir seperti ini badanuhu. Jadi enggak boleh teriak-teriak di luar sih. Enggak boleh teriak-teriak. Jelek. Baik fa'ilnya berbentuk zahir seperti badanuhu atau bisa jadi nanti fa'ilnya berbentuk dhamir. Nah, ya seperti dhamir mustatir. Ya. Yang penting terdiri dari fi'il dan fa'il, maka disebut khobar jumlah fi'liyah. Mafhum? Al-maridu yad'ufu badanuhu sebagai khobar jumlah fi'liyah? Mafhum. Dari yad'ufu badanuhu sebagai khobarnya. Dari bentuk jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Aliyun yaktubu ala sabburati. Aliyun yaktubu ala sabburati. Mana mubtadanya? Aliyun. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu. Terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Ismul mufrad. Naam. Ya. Taib. Mana khabarnya? Khabarnya yaktubu ala sabburati. Khabar yang seperti ini disebut khabar apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaktubu fi'il apa? Fi'il mudhari. Naam. Fi'il mudhari. Yang namanya fi'il butuh kepada apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Ayo, yang namanya fa'il ada pelaku. Asal ala saburah bisa dijadikan sebagai pelaku? Fa'il kan pelaku. Asal saburah bisa dijadikan pelaku? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Ali dia jadi fa'il enggak bisa karena di depan mendahului fi'il dia. Mendahului aktubu. Yang namanya fa'il apa? Nah, yang namanya fa'il adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum. Berarti di sini kalau enggak ada fa'il zahir, berarti fa'il apa? Fa'il dhamir. Berarti di sini fa'ilnya apa? Dhamir. Dhamir apa? Dhamir mustatir atau bariz? Kalau enggak ada bentuknya mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Siapa huwa itu? Ali. Begitu. Jadi fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa kembali kepada Ali. Enggak bisa Ali dijadikan fa'il. Enggak bisa. Karena pengertian fa'il apa? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Ali sebelumnya. Jadi dhamir mustatir yang terdapat pada yaktubu yang huwa ini kembali kepada Ali. Ya. Naam. Jadi sekali lagi khabar jumlah fi'liyah, khabar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Baik fa'ilnya zahir atau fa'ilnya apa? Mustatir sama bisa. Berarti jumlah fi'il mudhari yaktubu dan fa'ilnya dhamir mustatir fi mahali apa? Raf'in khabar mubtada Ali. Gitu ya? Tamam? Ala saburati sebagai keterangan saja, sebagai bayan. Keterangan menulis di atas papan tulis. Contoh ketiga, khabar jumlah fi'liyah. Al-alimu ya'lu qadruhu. Seorang yang berilmu itu tinggi kadarnya. Kadarnya, kemampuannya, nam, ya, barakallahu fikum. Orang yang berilmu itu ya'lu, tinggi. Qadruhu, kadarnya. Al-alimu sebagai apa? Al-alimu mubtada. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Ismul mufrad. Mana khabarnya al-alimu? Ya'lu qadruhu. Khabar yang seperti ini disebut khabar apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ya'lu. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Marfu mansub atau majzum di sini? Marfu. Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Apa tanda marfunya? Apa tanda rafanya? Ya'lu. Ini fi'il apa ini? Ayo. Tanda rafanya apa ini? Alif? Enggak ada alifnya. Hilangnya nun? Berarti bukan marfu kalau hilangnya nun. Tanda rafa dhamir mustatir. Tenang. Kenapa baru nanti? Iya, fi mudhari mutalahir. Tanda rafanya apa? Apa tanda rafanya apa? Alwi, tanda rafanya apa Alwi? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah tanda rafanya? Karena fi'il mudhari mu'talul akhir. Kenapa disebut mu'tal akhir? Karena huruf akhirnya huruf illat. Karena fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang salah, yang akhirnya adalah huruf illat. Huruf illat ada berapa? 3. Yang pertama alif 2, wawu 3, ya. Ini termasuk wawu. Wawu termasuk apa? Huruf illat. Berarti tanda rupanya apa? Dhammah muqaddarah. Ya'lu fi'il mudhari marfu. Tanda rupanya apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena fi'il mudhari mu'tallul akhir. Baru fi'ilnya. Mana fa'ilnya? Kan khabar jumlah fi'liyah, khabar yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Qadruhu. Qadru sebagai fa'il. Yang namanya fa'il apa hukumnya? Marfu. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad qadru. Iya. Nah, belum nampak jadi khobar dari al-alimu. Bagaimana cara mengetahui khobar? Jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah fi'il. Nah, mudhari ya'lu dan fa'ilnya. Fi mahali apa? Rafin sebagai khobar mubtada dari al-alimu. Begitu. Naam. Mafhum khabar jumlah fi'liyah. Masih ada dua lagi. Contoh yang terakhir, yang keempat, khabar jumlah fi'liyah. Naam. Anta raqadda 'ala as-sarir. Engkau tidur di atas ranjang. engkau tidur di atas ranjang. Anta raqadta 'ala sarir. Aina al-mubtada? Anta. Mubtadanya terbentuk dari apa ini? Dhamir. Kalau mubtada terbentuk dari dhamir, ada tanda rafanya atau tidak? Tidak ada. Kita katakan apa? Fi mahalli. Anta dhamirun. Munfabarizun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli rafin mubtada. Anta adalah dhamir yang nampak yang dia mabni di atas fathah fi mahalli menempati tempatnya rafa sebagai mubtada. Jadi anta sebagai mubtada yang terbentuk dari dhamir. Iya. Terbentuk dari dhamir. Mana khabarnya? Raqadda. Raqadda tidur. Iya. Fa'ilnya adalah khabarnya adalah raqadda. Fa'il yang seperti ini disebut fa'il apa? Khabar yang seperti ini disebut khabar apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Rokod. Asalnya rokoda. Tidur. Nah, rokod. Rokoda. Tidur. Mana fa'ilnya? Domir. Baris atau mustatir? Baris. Karena ada bentuknya. Mana bentuknya? Ta. Nah, maka ta. Domirun barizun muttasilun. Mabni alal fathi dimabnikan di atas fathah fi mahalli raf'in fa'il. Jadi fa'ilnya domir apa domir? Domir ta. Nah, ini fa'ilnya berupa domir. Domirnya ba? Bariz. Nah, nampak ada bentuknya di dalam lafad. Namanya ba? Bariz. Mafhum? Khabar jumlah fi'liyah? Naam. Dicoba, perlu dicoba. Naam. Coba lihat. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Yad'ufu badanuhu sebagai khabar jumlah fi'liyah. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yad'ufu. Mana fa'ilnya? Badanuhu. Ali yaktubu ala saburah. Ini khabar jumlah fi'liyah. Mana khabar jumlah fi'liyahnya? Yaktubu. Kenapa sebut khabar jumlah fi'liyah? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fa'ilnya? Yaktubu. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Nah, kembali ke mana huwa itu? Kembali kepada Ali. Al-alimu ya'lu qadruhu. Ini khabar jumlah fi'liyah. Kenapa sebut khabar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ya'lu, fa'ilnya qadruhu. Iya, coba buat fa'il atau khabar jumlah fi'liyah. Naam, siapa yang punya segera? Gampang, paling gampang. Paling gampang. Abah Hakim. Muhammadun yaktulu jangan kucing kasihan kucing. Al-hayyata ular atau tikus apa tikus al-fa'rata karena yang sudah dibunuh itu ular, tikus, burung gagak nah, kalajengking al-akroba itu disunah dibunuh itu cicak nang al-wazaghah nang Muhammadun yaktulu al-hayyata. Muhammad sedang membunuh ular. Nah, mana mubtadanya Aba Hakim? Muhammad, mana khabarnya? Yaktulu al-hayyata. Nah, khabar itu terbentuk dari apa? jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khabar jumlah fi'liyah? Nah, fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaktulu. Mana fa'ilnya? Domir. Domir apa namanya? Mustatir atau baris? Mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Huwa ini kembali ke mana? Muhammad. Kemudian al-hayyata sebagai apa? Mu'ful bih. Objek dia. Maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya man? Mansub. Jadi khobarnya adalah khobar jumlah fi'liyah yaktulu dan fa'ilnya domir mustatir dan serta maf'ulnya fi mahali apa? Fi mahali raf'in sebagai khobar mubtada. Mudah? Mudah. Nah, Bahrul buat jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah. Apa? Al-mudarrisu yaktubu daftaru. Yaktubu apa? Menulis apa? Yaktubu apa? Darsa. Nah, pelajaran darsa. Al-mudarrisu yaktubu darsa. Mana khobar jumlah fi'liyah? Yaktubu. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yaktubu. Mana fa'ilnya? Fa'il kan isi marfu, terletak secara. Pelaku. Domir. Domir apa namanya? Mustatir. Takdirnya apa? Huwa kembali kepada al-mudarrisu. Adarsa sebagai apa? Mapulun bi. Jumlah fi'liyah yaktubu dan fa'ilnya domir mustatir serta maf'ulnya fi mahalli rafin sebagai khobar mubtada. Apa kosan? Nahnu katabna fi daftari. Ahsanta. Mana yang dimaksud khobar jumlah fi'liyah? Katabna fi daftari. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Fi'il terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Nahnu katabna fi daftari. Kataba, bilang saja gitu. Kataba fiilnya. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Katabna. Mana fa'ilnya? Domirna. Ya, domirna. Nah, berarti domir fa'ilnya. Domirna. Nam fi mahrafin fa'il. Nah, jadi jumlah fi'liyah kataba dan domir mustatirna dan domir barizna fi mahairafin fa fi mahairafin sebagai khobar daripada nahnu. Ya. Nah, berlatih. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, selesaikan nih. Karena yang ketiga dan keempat sudah tadi. Sudah kemarin. Baik. Yang ketiga khabar ghair mufrad adalah al-jarru wal-majruru. Khabar yang terdiri dari jar-majrur. Jar artinya huruf jar. Majrur isim yang dimajrurkan oleh huruf jar. Oh, jajan terus. Nanti bisa saya. Selesaikan dulu. Nanti. Apa yang ngajar? Nanti keluar ke sana. Ambil jami. Nanti belum selesai. Nah, yang ketiga adalah al-jarru wal-majrur. Khabar yang terbentuk dari jar-majrur. Jar maksudnya huruf jar. Majrur adalah isim yang dimajrurkan. Ke sana duluan. Ambil ya, ambil satu. Mislu contoh. Iya, iya, iya. Iya, biar. Sini. Sini. Mislu contoh. Alhamdulillahi. Alhamdulillah sebagai apa? Alhamdulillah sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Isim yang marfu terletak di awal jumlah. Mana khabarnya? Lillahi. Khabarnya ini lillahi. Khabarnya terbentuk dari apa? Jar dan majrur. Lillahi. Mana jarnya? Lamli. Huruf jar lillahi. Segala puji bagi Allah. Nah, iya. Li ini untuk Allah, li. Lillahi itu asalnya tulisannya begini. Ya. Li Allahu. Ya, menjadi apa? Lillahi. Lillahi. Asalnya nam. Li hujjah untuk. Ya, tulisannya jadi begini karena li dom. Asalnya. Ini jadi lillahi. Ini li hujjahnya. Jar ini apa? Majrurnya ini. Ini majrur. Khabar ini. Jadi lillahi. Nah. Ya. Yeah. Segala puji bagi Allah. Yang dimaksud dengan khabar jar majrur adalah lafaz lillahi. Li adalah huruf jar. Allahi lafzu jalla Allah. Majrur dengan lam. Fi mahali apa berarti? Fi mahali rob. Rabin sebagai khabar alhamdulillah. Sama seperti tadi al-ustadu fil baiti, al-waladu fil masjidi, Maryamu fil ghurfati, sama barakallahu fikum. Khabarnya berbentuk jar majrur. Contoh kedua, al-ustadu fil baiti. Mana khabarnya? Fil baiti. Khabar yang seperti ini terbentuk dari apa? Jar majrur. Mana jarnya? Fi. Mana majrurnya? Al-baiti. Maka jar majrur fi mahali apa? Fi mahali rabbin sebagai khabar mubtada. Abuka fil masjidi. Nah, mana khabarnya? Fil masjidi. Terdiri dari apa? Jar majrur. Nah, mana jarnya? Fi. Mana majrurnya? Al-masjidi. Jar majrur, jumlah jar majrur atau sibhul jumlah jar majrur fi mahalli rafin sebagai khobar. Aliyun fil bustani. Mana khobarnya? Fil bustani. Khobarnya terdiri dari apa? Jar majrur. Jarnya fi, majrurnya bustan. Ini yang khobar yang terbentuk dari jar majrur disebut khobar shibhul jumlah, ya, menyerupai jumlah karena bukan jumlah ismiyah, bukan pula jumlah fi'liyah, hanya menyerupai jumlah. Nah, yang terakhir, yang keempat, al-zarfu. Khabar yang terbentuk dari zaraf. Zaraf ada dua, keterangan waktu dan keterangan tempat. Nah. Contoh khabar yang terbentuk dari zaraf. As-sabburatu amamal auladi. Papan tulis itu berada di hadapan anak-anak. Mana yang dimaksud dengan khabar? Zaraf. Amamal auladi. Amama kata kedorof, kata keterangan tempat. Maka yang seperti ini khobarnya disebut khobar syibhul jumlah. Karena terdiri dari dorof dan madruf. Nah, contoh keberikutnya. As-sama'u fawqana. Langit itu berada di atas kita. Fauqa, di atas. Na, kita. Langit itu berada di atas kita. As-sama'u fauqana. Mana yang disebut khabar? Fauqana. Khabar yang seperti disebut khabar apa? Syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Karena terdiri dari dharaf dan madrufnya. Contoh berikutnya. Al-ustadu amamaka. Mana mubtadanya? Al-ustadu. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Apa tanda rafanya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma? Isim mufrad. Mana khabarnya? Amamaka. Khabar yang seperti disebut khabar apa? Syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Karena terdiri dari dharaf dan madruf. Al-kalbu khalfal babi. Anjing itu berada di belakang pintu. Khalfa al-babi. Mana khabarnya? Khalfal babi. Khabar yang seperti ini disebut khabar apa? Syibhul jumlah. Kenapa disebut syibhul jumlah? Terdiri dari dharaf dan madrufnya. Naam. Jadi kesimpulannya, khabar ghairu mufrad ada dua secara garis besar, yaitu khabar berbentuk jumlah atau khabar berbentuk syibhul jumlah. Secara terperinci, khabar ghairu mufrad ada empat, yang jumlahkan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang ketiga dan keempat, khabar syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur dan terdiri dari dharaf. Nah, jadi lebih rinci, silakan mau di menjawab khabar ghairu mufrad ada berapa? Secara terperinci empat. Ya. Secara global ada dua, jumlah dan syibhul jumlah. Tapi terperinci jumlahnya ada dua, kemudian syibhul jumlahnya ada dua juga. Jar dan majrur dan dharaf dan madruf. Nah, mau bilang khabar ghairu mufrad ada empat, bisa. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, mujar majrur, dharaf dan madruf. Nah, sama. Mbak. Dharaf dan madruf. Madruf itu kata yang terletak setelah dharaf. Naam al-dharfu, naam dharaf al-dharfu, dan madruf. Madruf. Al-madruf. Al-dharfu. Iya, kedudukannya sama seperti huruf jar. Setelahnya majrur ya. Amamal masjidi, khalfal babi, nam, janibal baiti. Begitu. Harus seperti jar majrur, kedudukannya sama. Nanti besok ada catatan penting tentang khobar yang berbentuk dari jar majrur. Wallahu ta'ala alam. Ujian dulu. Nah, besok ujian mubtada khobar. Nah, ujian mubtada khobar. Ujiannya seperti kemarin ujian lisan. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu baru nanti latihan. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم